Aku mau tamasya keliling-liling kota. Loh, kok berhenti, Juna? Juna haus, capek. Oh, kamu dehidrasi ya? Nih, minum Isoplus yang menjaga dan cepat gantikan cairan tubuh kita. Iya, karena seperti cairan tubuh, sehingga lebih mudah diserap juga tanpa bahan pengawet. Jadi aman untuk keluarga. Rasanya enak banget. Dehidrasi, segera minum Isoplus dengan 7 ion. Minuman isotonik baru dibuat seperti cairan tubuh sehingga mudah diserap, juga original taste dan tanpa bahan pengawet. Buat badan jadi fit dan fresh. Isoplus dengan cold filling system membuat kualitas 7 ionnya tetap terjaga. Karena tubuh perlu 7 ion, minum Isoplus. Juna, nggak dehidrasi lagi kan? Enggak, Mah. Lanjut sepedaannya. Lanjut dong. Aku dan keluarga minumnya Isoplus. We love it. Isoplus, 7 ionnya lengkap, mudah diserap. Dari Wings Food.